Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kembali kita lanjutkan. Pembahasan yang terkandung di dalam hadits yang ketiga dari bab pertama tentang fadlul Islam. Berkata penulis ketika menyebutkan hadits Nabi, ahabbud din ilallahi al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama al-hanifiyah as-samha, agama hanifiyah samha. Ya, apa arti al-hanifiyah? Al-hanifiyah secara bahasa itu dari kata al-hanaf, bermakna al-mail, bermakna kecondongan, sesuatu yang agak miring, condong, itu disebutkan mail namanya. Yang dimaksud dengan hanifiyah yaitu kecondongan kepada tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Iya. Karena itu asal penggunaannya dikatakan agama hanifiyah karena di dalam Al-Quran Allah telah memerintah kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dan agama Nabi Ibrahim itu adalah agama hanifan, hanifiyah. Allah berfirman, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad agar supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Dan Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi beliau dikatakan hanifan sebab dimaklumi Nabi Ibrahim adalah panutan di dalam tauhid dan panutan di dalam meninggalkan kesyirikan. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakanku, dialah Allah yang akan memberi hidayah kepadaku. Jadi inilah al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. As-samha telah kita terangkan tadi artinya, as-samha artinya kemudahan, kemurahan, kedermawanan. Iya. Kemudian satu kalimat lagi sebelum kita jelaskan keutamaan Islam dari hadits ini. Ucapan di dalam hadits ahabbud din, agama yang paling dicintai. Apa arti agama di sini? Iya, alif lam di situ ya, pakai alif lam dalam bahasa Arab. Ini bisa diartikan dengan dua pengertian. Jadi kalau diterjemah bisa dua penerjemahan. Ahabbuddin bisa diartikan di antara seluruh agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama Islam yang hanifiyah dan apa? Samha. Iya. Sebab sifat Islam secara umum adalah hanifiyah. Dan sifat Islam secara umum adalah agama yang penuh dengan samha, kemudahan, kemurahan dan kedermawanan. Karena itu bahasa di dalam hadith-hadith lain, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah apa? Mudah. Ya. Dan Allah firman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan kami tidak pernah menjadikan ada kesusahan untuk kalian di dalam beragama. Ya. Jadi ciri umum dari agama Islam adalah agama yang mudah. Mana yang kedua dari ad-din? Apa dari benar, bisa diterjemah begini juga. Ad-din bisa artinya di dalam Islam ini, ya, di dalam Islam itu sendiri, hal yang paling dicintai dari ajaran-ajaran Islam adalah al-hanifiyah as-samha. Ajaran Islam itu banyak. Salah satunya tuntunan bertauhid, tuntunan mempermudah. Ya, bertauhid dan mempermudah ini dari ajaran Islam yang paling dicintai. Jelas ya? Jadi ini dua makna di dalam hadis. Ya. Jelas dibangun di atas makna-makna ini, terdapat di dalam hadis ini keutamaan Islam dari beberapa sisi. Sisi yang pertama ini dari penyebutan keutamaan Islam adalah al-hanifiyah, yaitu mencocoki agama Nabi Ibrahim yang merupakan seluruh seruan para nabi dan para rasul. Iya. Kemudian yang kedua, dia adalah agama yang samha, agama yang dimudahkan. Agama yang dimudahkan. Dan kemudahan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat. Karena berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Ya, di antara umat sebelum kita, mereka banyak kesusahannya pada syariatnya, diuji dengan ujian-ujian yang berat. Iya, karena itu diutusnya Nabi kepada kita mengangkat sebagian hal yang berat di umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan Nabi ini mengangkat kesusahan mereka dan belenggu-belenggu yang tadinya menimpa mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan memang kalau dibandingkan, dibaca perbandingan, tampak sekali. Saya beri contoh misalnya. Iya. Kaum Nabi Musa alaihi salam tatkala mereka berbuat kesalahan, jatuh di dalam dosa, menjadikan anak-anak sapi sebagai apa? Sesembahan. Setelah perginya Nabi Musa ke Bukit Tur. Iya. Setelah Nabi Musa kembali dan mereka bertobat, maka perintah tobat kepada mereka di dalam Al-Quran disuruh apa? Mereka disuruh membunuh diri mereka. Maksudnya, ya, mereka membunuh sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya. Iya. Nah, disebutkan di dalam tafsir bagaimana cara sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Cuma sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Nabi Musa itu dikumpulkan di satu lapangan, suatu tempat, kemudian mereka diselimuti oleh awan yang gelap. Ya, sehingga mereka tidak mengetahui siapa yang berada di lapangan itu. Mereka pun saling membunuh di situ. Dan mati puluhan ribu. Di sebagian ada yang menyebutkan 70 ribu yang mati. Perhatikan ya, beratnya keadaan mereka tatkala ingin apa? Ingin bertobat. Iya. Adapun umat Islam, tobat mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat kita, siapa yang ingin bertobat, dikatakan tobatnya adalah tobat nasuh kalau terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas kepada Allah dalam tobatnya, bukan orang yang terpaksa, bukan pula orang yang riya. Syarat yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosa. Syarat yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Syarat yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan kembali mengulangi dosa itu lagi. Ada azam, niat sungguh, kesungguhan dalam hati, tidak akan mengulanginya. Dan syarat yang kelima, ya, dia bertobat masih pada waktunya. Waktu bertobat itu kapan? Ya, waktunya luas ya. Sampai matahari terbit di arah mana? Ya, di arah barat. Dan sampai nyawa sampai di tenggorokan. Itu waktu. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, matahari sudah terbit di arah barat, tidak ada lagi manfaat tobat. Iya. Sebagaimana Firaun tidak bermanfaat tobatnya. Nyawa sudah di depan matanya. Kematian sudah di depan matanya. Dan tidak ada manfaat tobat mereka yang telah bangkit kiamat padanya. Karena matahari sudah apa? Terbit dari arah barat. Iya. Makanya lima syarat. Subhanallah, hal yang dimudahkan. Kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, ditambah syarat yang kenal. Dia menunaikan urusannya dengan orang lain itu. Apakah dengan cara mengembalikan hak orang tersebut, atau dengan cara dia meminta maaf. Ya. Ini kemudahan ya Allah mudahkan untuk umat Islam. Ini dalam satu masalah. Dalam satu masalah. Belum lagi di masalah yang lainnya. Iya. Kalau umat sebelum kita, kadang mereka kalau buang hajat, buang ini, ada kain yang kena najis, iya, atau kulit yang kena najis, kadang kulitnya mereka harus kelupas untuk menghilangkan najis itu. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya dibersihkan dengan cara-cara yang telah dimaklumi, menggunakan air atau apa namanya, memercikkannya kalau kencing anak bayi dan seterusnya. Dari hal yang dimaklumi dengan pembersihan najis. Ya. Jadi ini beberapa sudut menjelaskan keutamaan Islam. Ya. Menjelaskan keutamaan Islam. Jadi Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah. Karena ada sifat ini, al-hanifiyah. Ya. Hanifiyah, kecenderungan kepada yang benar, kepada tauhid. Ini dalam banyak hal. Pertama dalam masalah akidah dan keyakinan. Seorang harus cenderung kepada yang tauhid, yang benar, meninggalkan kesyirikan, kebatilan. Ya. Di dalam pelaksanaan syariat, seorang harus hanifiyah. Dia harus cenderung kepada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah. Dan dia harus meninggalkan hawa nafsunya. Jadi kecenderungan ini yang disebut dengan nama apa? Hanifiyah. Samha, kemudahan. Iya. Tapi khusus untuk masalah kemudahan ini termasuk masalah yang penting. Apa namanya? Saya terangkan di sini. Iya. Dimaklumi dari sifat Islam yang sangat khusus dan ciri. Iya. Pokok di dalam agama ini, agama dibangun di atas kemudahan. Dibangun di atas kemudahan. Allah firman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usur. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Dan Nabi SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunassiru. Hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian membuat orang bergembira, mendapat kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Iya. Ini ciri agama kita. Sebagian sahabat ada yang mengimami. Dia baca bacaan panjang sekali. Iya. Sampai sebagian makmum dia keluar dari jamaah, kemudian dia sholat sendiri. Setelah itu, dia melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi marah. Beliau berkata, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada yang membuat orang-orang itu lari. Perhatikan, karena masalah mengimami terlalu lama, Nabi menegur. Iya, Nabi menegur. Ini orang bukan lari dari agama. Tapi dia hanya keluar dari jamaah saja, karena mungkin dia ada keperluan, ada apa. Ya, karena itu kata Nabi, man kana ya ummun nas falyukhaffif. Siapa yang mengimami manusia hendaknya dia memperingan. Ini hadis yang semana ini dan mana agama ini hendaknya dipermudah, ini perlu dirinci dan diberikan ukuran apa makna kemudahan. Jangan sampai seorang mengatakan kemudahan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Iya. Oh, kita permudah agama ini. Agama itu mudah. Ya, bergampangan dengan dosa. Jabat tangan yang perempuan enggak apa-apa. Agama itu mudah. Hah? Iya. Bukan ini yang dimaksud tentunya. Jadi kalimat agama itu mudah ini harus diukur dengan dua ukuran. Ya. Ukuran yang pertama, kemudahan tersebut ada nasnya di dalam Al-Quran dan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi itulah sebenarnya kemudahan. Tidak perlu cari kemudahan yang lain. Iya. Contoh seperti contoh kasus tadi. Siapa yang menjadi imam dia peringkas. Nah, kalau ingin tahu bagaimana cara yang ringkas yang mudah sholat, silahkan pelajari bagaimana cara sholat Nabi dan apa yang beliau baca di waktu-waktu sholatnya. Sebab itu lengkap tentunya. Di sholat subuh ada surah-surah yang beliau baca. Ya, di sholat apa namanya? Duhur ada surah-surah yang beliau baca. Sholat asar, sholat maghrib. Ya, yang umumnya kalau dikompromikan hadis-hadis ini, kita bisa mengambil banyak kesimpulan ya. Tapi di antara kesimpulan yang paling pokok, ya, biasanya beliau kalau di sholat subuh beliau baca dari mufassal yang panjang dan seukuran itu. Ya, surah Fathal itu dari surah Qaf, ya, surah ke-50 sampai surah apa? Surah An-Nas. Ya, itu Fathal. Yang panjangnya itu dari surah Qaf sampai surah An-Naba. Akhirnya surah Al-Mursalat. Ini yang panjang. Pertengahan Fathal dari surah An-Naba, Amma Yatasa'alun, sampai surah Ad-Duha. Kalau akhirnya adalah surah Wal-Layli Idha Yamsha. Dan pendeknya Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi dibagi tiga. Jadi kalau sholat subuh baca panjang mufassal, ya. Sholat maghrib pendeknya dan sholat isya apa? Panjangnya. Adapun sholat sholat duhur dan sholat asar beliau antara pertengahan dan pendeknya. Jelas ya? Baik, ini bacaan. Jadi ada ukuran di dalam apa? Mana memperpendek? Ya. Dalam mana memperpendek sholat? Atau memperingan sholat itu. Jadi apa yang ada nasnya itu yang harusnya menjadi ukuran. Jelas ya. Ketika misalnya ditentukan hukuman bahwa orang yang mencuri, ya, dengan ketentuan dia mencuri barang nilainya lebih dari apa namanya seperempat dinar, dengan ketentuan barang yang dia curi itu dia curi di tempat yang terjaga, dan ketentuan-ketentuan ya tentang hukum penentangan, maka diputuskan hukumnya potong tangan. Oh, jangan dikatakan, oh ini berat. Kita ganti saja hukumnya. Iya, cari yang ringan. Sebab agama itu apa? Agama itu mudah. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya mengganti hukum apa? Hukum agama. Justru itulah kemudahan. Ya. Ada yang membunuh, ya dibunuh juga. Dikisos dengan cara apa? Dibunuh. Walinya punya hak untuk menuntut orang tersebut dia apa? Dimana? Dan ini dari kemudahan dalam agama dan rahmat. Cuma banyak orang tidak mengetahuinya. Dianggap bahwa hukum-hukum Islam itu berat, kejam. Dan itu kan sangkaan. Iya. Dari orang-orang yang tidak mengerti kemaslahatan manusia. Iya. Dan tidak adil dalam berpikir. Jadi kalau ada yang membunuh, dia dibunuh juga. Itu dianggap kejam. Tapi tidak pernah dia pikir orang yang membunuh ini ketika membunuh orang, apakah kejam atau tidak? Ya, itu aja perbuatan kejam. Sudah melayangkan nyawa manusia. Jadi dia diberikan balasan yang setimpal itu wajar. Dan ini punya efek jera, membuat orang kapok, tidak berani membunuh. Ya. Karena itu di dalam hukum Islam, hukum-hukum hudud itu tidak disembunyikan. Ya. Hukum-hukum peradilan itu terang-terang. Ada yang dipotong tangannya, dipersaksikan depan umum. Ada yang dikisos, ya, dipenggal memang di depan apa namanya lapangan dan disunnahkan habis sholat Jumat. Ya, kenapa? Supaya banyak yang menyaksikan. Ada efek jera. Oh ini kalau ada yang membunuh gini hukumannya. Ada yang membuat kriminal, gini hukumannya. Jadi mereka pikir, wah, hati-hati, jangan berbuat dosa. Ya, kalau sekarang tidak seperti itu. Justru hukuman disembunyikan, eksekusi aja enggak ada yang lihat. Ya kan? Jadi enggak ada efek jeranya. Yang ditampakkan proses bagaimana bisa kriminal tersebut dilakukan. Yang mencuri bagaimana dia mencuri sampai ketangkap, itu yang ditayangkan, disiarkan. Akhirnya mengajari masyarakat menjadi pencuri, perampok karena tontonannya. Orang yang di desa tadinya enggak ada yang tahu cara mencuri. Ya, tapi karena lihat di TV, oh begitu caranya. Ya. Akhirnya dapat ilmu. Ya. Dan ini termasuk kerusakan di dalam pemberitaan. Dan ini semua sebabnya karena mereka tidak menimbang dengan pandangan, dengan timbangan-timbangan Islami. Coba kalau dia menimbang dengan timbangan Islami, terdapat di dalamnya kemaslahatan, kemudahan dan penjagaan untuk manusia. Penjagaan untuk manusia. Ya, dan ini sebagian sudut ya, dari sudut-sudut keindahan dan kemudahan di dalam Islam ini. Baik, ukuran yang kedua mengukur kemudahan itu adalah hal yang ditetapkan oleh seorang imam dan ahli ijtihad. Sebab sebagian hal itu perlu ijtihad orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu yang menguasai dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguasai ucapan para imam di setiap masa. Sehingga kalau ada pembahasan perkara, mereka bisa memberikan ukuran yang memang dikenal di kalangan ahlul ilm. Dan itulah kemudahan. Iya. Jadi dari sinilah ucapan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau berkata, "At-tasydid yuhsinuhu kullu ahad. Innamal ilmu ar-rukhfa ta'tika min faqih." Mempersulit itu semua orang bisa. Mempersulit, siapa yang tidak bisa? Iya. Tapi memberikan kemudahan, itulah ilmu keringanan yang datang dari ahli fikih. Ya. Sebab ini sifatnya memang ilmu. Tapi kalau mempersulit, semua orang bisa, siapa yang tidak bisa? Iya. Semua orang mampu, tapi memberikan sesuatu sesuai dengan kadarnya, hal yang pasnya, ini hanya tugas orang-orang yang punya ilmu agama. Ya, karena itu al-ilm adalah rukhsah keringanan yang datang dari seorang ahli fikih. Jadi ini dua ukuran. Ya, dua ukuran di dalam mengukur kemudahan. Ya, sekali lagi kemudahan itu bukan diukur dengan akal sendiri, dengan hawa nafsu, bukan diukur dengan adat istiadat, kebiasaan, ya, mengikuti orang lain, tidak. Tapi ukurannya adalah timbangan syariat dan ijtihad dari ahlul ilm, dari orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian di dalam setelah menyebutkan tiga ayat dan beliau sebutkan juga tiga hadis, setelah itu beliau terangkan di sini beberapa dari ucapan as-salaf. Ya. Beliau bawakan dari ucapan dua orang sahabat radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama dari Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, ya, ada di halaman 17. Kata beliau, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau berkata, عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من أبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت أيناكم من خشية الله فتمسك النار. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, nah, Ubay bin Ka'ab ini dari pemuka para ulama sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab berkata, alaikum bisabili wassunnah. Ya. Kata beliau, kalian wajib berpegang teguh di atas jalan dan di atas sunnah. Ya. Dua hal. Di atas jalan dan di atas apa? Di atas sunnah. Apa jalan yang beliau maksud? Jalan yang beliau maksud adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Iya. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili." Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain sehingga memecah kalian dari jalan Allah. Dan itu pula di dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basira ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ya Muhammad, "Hadhihi sabili, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas jalan ini, juga orang-orang yang mengikutiku." Iya. Jadi yang dimaksud dengan jalan, alaikum bisabil, hendaknya kalian berpegang dengan jalan, itu jalan Nabi dan para sahabat. Was sunnah, dan hendaknya kalian berpegang dengan sunnah. Iya. Sunnah jelas maknanya ya. Yang dimaksudkan dengan sunnah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi ini penggunaan dua hal yang mirip. Ya. Jalan Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat sunnah itu sendiri punya dua makna. Dia punya makna umum dan punya makna apa? Makna khusus. Ya, makna umum itu artinya kalau dikatakan sunnah Nabi, artinya agama yang dibawa oleh Nabi seluruhnya dikatakan sunnah. Baik. Jadi alaikum bisabili was sunnah, hendaknya kalian berpegang di atas jalan, berpegang teguh di atas jalan dan sunnah. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. Kata beliau, karena tidaklah seorang hamba berada di atas jalan dan sunnah lalu ia mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah yang maha pengasih dan penyayang, sehingga mencucurkan air mata, ya, karena dia takut kepada Allah, akan tersentuh oleh api neraka. Mata wasahun nar. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menangis, dia ingat Allah, kemudian menetes air matanya. Ya, ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Sebab al-khasyah, rasa takut kepada Allah adalah ibadah besar. Tidaklah seorang seperti ini keadaannya, tapi disyaratkan dia berada di atas jalan dan apa? Dan sunnah. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan ini ucapan Ubay ya, persis seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, ada beberapa riwayat ya, tapi dalam riwayat At-Tirmidzi, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyiatillah, yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang ia tidak tidur di malam hari karena sedang berjaga di jihad fi sabilillah. Ini dua mata tidak disentuh oleh apa? Api neraka. Iya. Jadi ini persis seperti hadis Nabi. Tapi keutamaan ini didapatkan kalau dia apa? Hah? Ala sabilin wa sunnah. Di atas jalan dan sunnah. Karena dimaklumi orang yang menangis itu banyak sebabnya. Iya. Orang yang menangis banyak sebabnya. Ya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim menyebutkan jenis-jenis tangisan. Ada belasan jenis tangisan. Ya. Dan dari seluruh jenis tangisan ini yang bermanfaat cuma satu. Orang yang takut kepada Allah dan hal tersebut dia lakukan di atas sunnah Nabi. Itu yang bermanfaat. Adapun kalau dia menangis takut kepada Allah, ya, tetapi tidak di atas sunnah, ini tidak memberi manfaat baginya. Tidak memberi manfaat. Jelas ya? Tidak mendatangkan manfaat. Tapi kalau dia takut kepada Allah sesuai dengan jalan dan sunnah, nah ini barulah dia mendapatkan keutamaan. Iya. Ada yang menangis karena memang itu profesinya, menangis. Ya. Dimaklumi ada kadang datang orang meminta ini, pandai sekali. Biasa karena kan serius. Menetes air matanya. Padahal dusta. Sebab memang itu profesi. Ya. Dan ini ada ilmunya di masa ini. Ya. Bisa dipelajari. Ya. Baik. Ada yang menangis karena dia terlalu gembira. Ada yang menangis karena dia kena musibah. Ya. Ada yang menangis karena terharu. Ada yang menangis karena dia ikut-ikutan. Ada orang lain menangis, dia juga ikut menangis. Ya. Ada yang menangis karena dia malu kalau tidak menangis. Ya. Padahal orang lain apa? Menangis, atau dia disuruh menangis. Nah, ini di pekerjaan orang, sebagian orang ya. Kalau ada apa namanya yang meninggal, itu ada namanya ya tangisan massal. Ya. Jadi datangkan di situ orang-orang yang khusus untuk apa? Menangis si mayit yang sudah pergi ini. Agar supaya terkesan bahwa si mayit ini memang apa? Banyak orang yang kehilangan. Ya. Nah, ini dari hal-hal yang tidak di atas sunnah. Yang di atas sunnah itu cuma satu saja. Ya. Disyaratkan ini. Ala sabirin wa sunnah. Dia harus di atas jalan. Ya. Di atas jalan dan sunnah. Baik. Kemudian kata beliau dalam kelanjutannya, "Wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faksha'arra jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha wa bainama hiya kadhalik id asabatha ar-rih fatahatta 'anha waraquha illa tahattat 'anhu dhunubuhu kama tahatta 'an hadhihi asy-syajarati waraquha." Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, tidaklah seorang hamba berada di jalan dan sunnah lalu ia mengingat Ar-Rahman sehingga kulitnya merinding karena takut kepada Allah. Ya, ini hati seorang hamba yang diliputi dengan keimanan. Ia mengetahui kebesaran Rabbnya. Ia mengetahui keagungan Rabbnya. Ya. Dan mengetahui keagungan Allah ini perlu ilmu untuk seseorang memunculkannya di dalam hatinya. Ya. Supaya dia tahu siapa Rabbnya. Dan ini yang paling bagus untuk memunculkan pengagungan kepada Allah adalah dia mempelajari Asmaul Husna. Dan dia mempelajari akidah. Ya. Sebab ini dua hal yang membuat seseorang itu pandai mengagungkan Allah. Ya. Dia tahu nama-nama Allah. Ar-Rahman. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha perkasa. Yang maha keras siksaannya, yang maha memberi rezeki. Yang maha mampu. Dia ingat Asmaul Husna sehingga betul-betul diagungkan Allah. Ya. Kalau dia punya pengagungan terhadap Rabbnya, maka seperti keadaan orang-orang yang beriman yang disebut di dalam surah Al-Anfal. Iya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Iya. Ini memberikan pengaruh ke hati karena adanya keimanan, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kredo Ubay bin Ka'ab selalu menegaskan di atas jalan dan apa? Di atas jalan dan sunnah. Karena orang yang di atas jalan dan sunnah, mengerti Islam, mengerti sunnah, itulah yang bisa seperti ini. Iya. Yang bisa seperti ini. Karena takut kepada Allah. Kecuali keadaannya seperti pohon yang daun-daunannya telah mengering. Dalam keadaan demikian, angin pun menimpanya. Sehingga daun-daunnya berguguran. Maka dosa-dosa hamba tersebut akan berguguran sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon itu. Ini keutamaan yang besar ya. Bagi siapa yang berada di atas sunnah. Ya, ibarat dia berdosa, dosanya bagaikan daun yang sudah kering. Tertimpa angin, dengan dia menangis tertimpa angin jatuh dosa-dosa itu. Sebagaimana daun-daun itu berjatuhan. Ya. Kemudian, dan ini poin yang paling pokok sebenarnya di sini, yang ingin diingatkan dan ditekankan oleh Syekh dengan membawakan ucapan Ubay bin Ka'ab. adalah kalimat yang paling terakhir dari ucapan Ubay bin Ka'ab. Dan ini menunjukkan fikih yang mendalam dari para sahabat. Kata Ubay bin Ka'ab, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya bersikap pertengahan, ya, iktifat itu tengah-tengah, ya. Kadang orang bahasa kan yang bahasa apa? Bahasa hemat. Ya. Karena itu bahasa Arabnya kalau perekonomian itu dikatakan iktifat. Dari kata apa? Dari kata pertengahan. Sebab orang belajar ekonomi untuk apa? Ya. Dia pandai menggunakan harta itu dengan sebaik mungkin. Kan begitu? Ya, kalau dia punya modal, sebaik mungkin dia kelola, menghasilkan sebanyak-banyaknya dan sesedikit mungkin dari harta itu untuk menutupi operasional ataupun segala keperluannya. Itu perekonomian namanya. Karena itu dikatakan ilmu al-iktisad. Ya. Cuma saya di sini terjemahkan dengan apa diterjemah di sini, bersikap pertengahan. Ya. Sesungguhnya bersikap pertengahan di atas jalan dan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi menyelisihi jalan dan apa? Dan sunnah. Iya. Ini fikih yang sangat penting. Dan inilah keutamaan Islam. Iya. Jadi dalam Islam itu, ya, yang dituntut adalah seorang mencocoki sunnah dan tuntunan. Walaupun amalannya sedikit, yang sedikit ini akan menjadi sangat besar. Iya. Tapi kalau tidak mencocoki sunnah dan tuntunan, maka itu tidak memberikan kebaikan untuk pelakunya. Apakah sama sekali tidak ada kebaikannya atau kurang kebaikannya? Iya. Karena itu yang pokoknya adalah mengukur perbuatan di atas jalan dan sunnah. Seperti contoh misalnya, orang yang sholat Maghrib 3 rakaat, ya, dia terbatas 3 rakaat saja. Itu lebih afdal daripada orang yang melakukan sholat maghrib 4 rakaat. Kalau ada yang melakukan sholat maghrib 4 rakaat, bagus atau tidak? Hah? Jelas semua akan berkata ini menyelisih apa? Sila tuntunan. Ya, karena itu terbatas pada sunnah. Ya, sebab sunnahnya berapa? 3 saja. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh. Walaupun dia maghrib, oh sudah, maghrib 3. Setelah itu tambah lagi 3. Tambah lagi 3. 3, 3, 3. Sampai 30 ribu. Masih lebih baik 3 yang satu saja. Hemat sedikit sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah. Nah, inilah kekeliruan banyak orang. Ya, dianggap di dalam beragama ini bagaimana? Dia menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan apa saja. Amalan walaupun tidak ada tuntunannya. Ya. Walaupun tidak ada tuntunannya. Karena itu, ya, kita melihat sebagian dari kaum muslimin melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, akhirnya mereka meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Karena memang kaidahnya, ya, seperti yang disebutkan oleh para a'immah. Ya, Ibnu Hazm menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Muhalla. Kata beliau, "Ma ra'aina bid'atan muda'a illa wa ma'aha sunnatun muta'ah." Tidaklah kami melihat bid'ah yang disebarkan kecuali ikut bersamanya di situ ada sunnah yang ditelantarkan. Ada sunnah yang ditelantarkan. Iya. Jadi amalan bid'ah apapun, amalan yang tidak ada sunnahnya apapun yang dimunculkan, itu pasti menghilangkan sunnah. Karena sunnah 2 macam. Ada sunnah untuk dilakukan, ada sunnah untuk ditinggalkan. Dan 2-duanya terhitung apa? Terhitung sunnah. Iya. Karena itu dari keindahan umat Islam, kalau mereka beramal dapat pahala, tidak beramal juga dapat pahala. Sebab sunnah mereka ada 2. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Ada sunnah dengan dia kerjakan, ada sunnah dengan dia tinggalkan. Ya, contoh misalnya, doa selepas sholat berjamaah. Iya. Kalau ada yang berdoa selepas sholat berjamaah, apalagi doa bareng-bareng, iya, ini adalah hal yang tidak ada dalilnya. Ya. Dan para imam empat pun dari ahli fikih tidak ada yang membenarkan perbuatan tersebut. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menghidupkannya, dia menghidupkan hal yang menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Dan pasti dia meninggalkan sunnah. Sunnahnya tidak berdoa di situ. Ingin berdoa, berdoa di tempat lain. Ingin berdoa, berdoa di sujud. Lebih afdal. Iya. Bahkan itu adalah tempat mustajabah. Ingin berdoa, berdoa antara adzan dan qomat. Tempat mustajabah doa. Iya. Dan ini termasuk hikmahnya. Dibuat doa antara adzan dan qomat supaya lebih segera datang ke masjid. Iya. Jelas ya? Kalau dia hanya berharap setelah sholat sudah undur-undur saja, terlambat, yang penting dapat doa bersama imam. Ya. Ini kadang akibat yang jelek. Akibat yang jelek terjadi karena meninggalkan sunnah. Jadi sekali lagi, hemat di dalam menjalankan sunnah itu lebih baik daripada apa? Bersungguh-sungguh tapi menyelisihi sunnah. Ya. Ucapan Ubay bin Ka'ab ini bukan artinya beliau menganjurkan orang bermalas-malasan saja, hemat-hemat saja, tidak. Tapi ini memperbandingkan, ya, memperbandingkan. Tentunya kalau seorang bersungguh-sungguh sesuai dengan sunnah, itu tentunya pahalanya lebih apa? Lebih besar dan lebih besar. Ya. Karena itu ucapan beliau di sini, beliau ingin memperbandingkan bagaimana nikmatnya seseorang itu di atas keislaman yang benar. Ya, dengan keislaman yang benarnya ini, maka amalan yang sedikit itu menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini akan lebih jelas lagi dengan ucapan Abu Darda yang disebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau rahimahullahu taala di halaman 19 ya. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu annahu qala ya habbada naumul akyasi wa iftaruhum kaifa yughbaduna sahral hamqa wa saumahum. لم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المبترين. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, ya betapa tidur dan berbuka orang yang cerdik lebih bagus daripada begadang malam dan puasanya orang yang bodoh. Ya, perhatikan ya. Berdarda memberikan perbandingan. Ada orang yang cerdik. Orang yang cerdik yang beri maksud di sini adalah orang yang berilmu, orang yang mengerti keislaman. Iya. Dia di siang hari tidak banyak puasanya, banyak kadang berbuka. Iya. Bahkan sebagian hari dia tidak berpuasa. Di malam hari dia tidak satu malam sentuh menghidupkan malam harinya dengan sholat. Ada juga tidurnya. Ya, kata Abu Darda, berbukanya mereka dan tidurnya mereka di malam hari itu lebih bagus daripada apa? Daripada puasanya orang-orang yang tertipu, puasa tiap hari. Ya. Malamnya sholat apa? Satu malam suntuk. Ya. Karena ini menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak melakukan puasa terus-menerus. Ya, dan yang lebih kuat di kalangan para ulama bahwa puasa terus menerus itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Lebih afdalnya kalau dia ingin puasa Daud, sehari berpuasa, sehari apa? Berbuka. Itu yang paling afdal. Kalau dia ingin turun sedikit, ada puasa Senin Kamis. Ya, ingin turun lagi, puasa 3 hari dalam apa? 1 bulan. Ya. Ini lebih utama. Ya. Jadi posisi Nabi tidak berpuasa, di posisi tidak boleh berpuasa, maka itu lebih bagus. Di hari Id misalnya, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13, Dzulhijjah. Ini 5 hari dalam Islam disepakati oleh para ulama haram berpuasa. Ya. Siapa yang tidak berpuasa di sini, itu lebih afdal daripada orang yang apa? Berpuasa. Ya. Demikian pula di malam hari. Nabi itu tidak pernah sholat apa? Satu malam penuh. Ya, kecuali di keadaan tertentu seperti bulan Ramadan. Ya, karena beliau pernah sholat tarawih mengimami Ya, setelah sholat subuh, apa setelah sholat isya, beliau berdiri mengimami para sahabat sampai dekat waktu sahur. Hingga sebagian sahabat mengkhawatirkan ketinggalan makan sahur. Iya. Ini di keadaan tertentu. Tapi kalau dia sholat satu malam suntuk tiap hari, nah ini tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Dan akan datang nanti disebut oleh penulis, ya, hadis tiga orang yang datang ke rumah Nabi yang bertanya tentang ibadah Nabi. Ada yang mengatakan mau puasa terus menerus, tidak berbuka. Ada yang mengatakan mau sholat satu malam suntuk, tidak tidur. Ada yang mengatakan tidak mau nikah. Yang perempuan hanya ingin sibuk dengan ibadah saja. Kemudian Nabi tegur mereka dengan keras. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan bahwa ibadah itu dilihat ya, kepada kecerdikan. Itulah bahasa Abu Darda di sini, al-aqyas, orang-orang yang cerdik. Mengerti tuntunan. Ya. Kemudian kata beliau lebih memperjelas ya mana cerdik ini. Kata beliau, walam isqalu darratin min burrin ma taqwa wa yakin. Ya. Kata beliau, sesungguhnya kebaikan sebesar darrah ya, disertai dengan ketakwaan ya, dan keyakinan, walam isqalu darratin min birrin ya, itu min birrin ma taqwa wa yakin. Satu, apa? Kebaikan sebesar darrah disertai dengan ketakwaan dan keyakinan adalah a'zamu, lebih besar, wa afdalu, lebih utama, wa arjahu, dan timbangan pahalanya lebih berat. Ya, min amsalil jibali ibadatan minal muqtarrin, daripada ibadah sebesar gunung dari orang-orang tertipu. Ya. Orang yang tidak ada sunnah, walaupun ibadahnya sebanyak gunung, tidak ada manfaatnya. Karena Nabi berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Iya. Amalannya tertolak. Dan Allah mengabarkan sekelompok manusia pada hari kiamat yang amalannya dijadikan debu berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Iya. Dari sini tampak sekali keindahan Islam ini. Bahwa yang menjadi ukuran di dalam keislaman itu adalah hal yang mencocoki sunnah. Ya. Mencocoki keislaman. Kalau dia sesuai dengan jalan, sesuai dengan sunnah, maka pasti dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Dia tidak perlu membebani dirinya dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Iya, Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Selesai dulu ya bab ini, dan tersimpul dari bab ini beberapa keutamaan. Iya, terhadap apa namanya dalam Islam ini, terhadap pemeluknya, terhadap umat yang masuk menyandang keislaman, dan pada Islam itu sendiri. Pada Islam itu sendiri. Baik. Kemudian di bab-bab setelahnya penulis akan membawakan beberapa judul bab. Dan sebenarnya pada setiap bab yang akan diterangkan oleh penulis terdapat makna yang menunjukkan keutamaan Islam. Hanya saja beliau ada penekanan lain. Dan ini termasuk indahnya buku ini. Karena buku ini siapa yang baca dan dia pahami kandungannya, akan terbentuk di dalam jiwanya pemahaman Islam yang benar. Ada manhaj yang kokoh di dalam dirinya. Akidah yang kuat berkaitan dengan keislamannya. Iya, di bab yang kedua kata beliau, babu wujubil Islam. Bab kewajiban memeluk Islam. Iya. Bab ini dibawakan di sini oleh penulis. Ya. Beliau ingin menjelaskan ya, bahwa masuk ke dalam Islam itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Ya. Karena jangan sampai ada menyangka. Karena Syekh hanya menjelaskan keutamaan Islam. Ya, namanya keutamaan. Siapa yang mau ambil, silahkan. Yang mau tidak ambil, silahkan. Ya. Bukan itu maknanya. Tapi yang dimaksud, ya, yang dimaksud oleh penulis bahwa masuk ke dalam Islam adalah kewajiban. Ya. Karena itu beliau berikan bab khusus tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya, jelas ya? Ini kandungan dan makna yang diinginkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di bab yang kedua ini. Bahwa ya, seorang itu wajib masuk ke dalam Islam dan diharamkan untuk keluar dari jalan keislaman, untuk keluar dari jalan keislamannya. Iya, beliau bawakan ayat-ayat dan beliau bawakan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kewajiban ini. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau bawakan akan tampak kandungan bab ini dan pentingnya di dalam kehidupan kita. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-sekali agama itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Iya. Ini ayat kandungan pokok atau dasar pokok tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam tidak akan diterima darinya. Ya. Bukan tidak diterima, setelah itu selesai. Tapi diterangkan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Iya. Tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Karena itu siapa saja ya yang mencari agama selain daripada Islam, mencari tuntunan selain daripada Islam, maka pasti tidak diterima darinya dan dia di akhirat kelak pasti tergolong sebagai orang yang merugi. Sebagai orang yang merugi. Iya. Maka ini kandungan dari ayat penegasan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya, cuma di sini ada satu fikih dari ayat yang sebenarnya banyak orang yang kurang memahami ayat ini. Sebagian orang menyangka bahwa ini ayat ini artinya siapa yang mencari agama selain Islam, maksudnya dia mencari masuk ke dalam Yahudi, Nasrani, Majusi, tidak diterima. Seakan-akan maknanya cuma itu. Padahal kandungan ayat lebih luas maknanya daripada itu. Tidak terbatas. Ya. Rahasia dalam memahami maknanya itu di dalam memahami kata minal khasirin. Ya. Dia di akhirat kelak daripada orang yang merugi. Orang yang merugi di akhirat itu terbagi dua. Ada khasara kubra, kerugian besar. Ada khasara sugra, kerugian kecil. Dua jenis kerugian. Iya. Kerugian yang pertama khasara kubra, itu hancur seluruhnya. Hancur seluruh amalannya. Ini kerugian yang paling besar sudah. Iya. Nah, ini orang yang masuk ke agama selain dari Islam. Dia Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, Hindu, Buddha, apa saja dari agama selain Islam yang dia masuki, pasti dia merugi dengan kerugian yang besar pada hari kiamat. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua? Khasara sugra, khasara kecil. Dia rugi, rugi sebagian amalannya. Ya, rugi sebagian amalannya. Tidak diterima sebagian amalannya. Jelas ya? Karena itu dikatakan khasara kecil, kerugian kecil. Dan mereka yang tidak diterima sebagian amalannya ini, ya, mereka muslim, tetapi amalan yang dia lakukan tidak berada di atas tuntunan Islam. Jelas ya? Kalau begitu, mana ayat ini bisa kita pahami lebih sempurna kalau kita sudah memahami ini. Kita baca ulang ayatnya. Maka pasti pemahaman akan berubah. Ya. Wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama? Jadi selain daripada Islam sebagai agama, apakah dia cari agama Yahudi, Buddha, Nasrani dan seterusnya, atau dia mencari selain daripada Islam sebagai agama, agama bermana tuntunan? Dia mencari tuntunan selain daripada apa? Yang diajarkan oleh Nabi, tuntunan yang tidak di dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, inilah orang yang berbuat bid'ah, berbuat perkara baru. Ini merugi. Sebab tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Jelas ya? Jadi ini makna dari ayat. Karena itu ayat ini juga terdapat di dalamnya keutamaan Islam. Dari sisi, ya, segala keberuntungan itu sudah ada di dalam Islam. Segala keberuntungan sudah ada di dalam Islam. Kapan dia keluar dari keislaman, pasti yang dia dapatkan adalah apa? Adalah kerugian. Kerugian besar maupun kerugian kecil. Kerugian besar maupun kerugian kecil. Iya. Jadi sekali lagi ayat juga terdapat penjelasan tentang keutamaan Islam. Tapi Syekh di sini ingin menekankan makna wajibnya masuk ke dalam Islam. Iya. Jangan sampai ada yang menyangka, ya, keutamaan-keutamaan Islam ini hanya sekedar anjuran, alternatif saja, boleh ikut, boleh tidak. Ya, beliau ingin menekankan bahwa keutamaan itu tambahan anugerah dari Allah. Ya, untuk umat Islam. Tapi kewajiban itu ada di pundak setiap orang. Kalau dia tidak masuk ke dalam Islam, pasti dia adalah orang yang apa? Orang yang merugi. Pasti dia adalah orang yang merugi. Baik, dan ini termasuk apa namanya metode umum ya di dalam agama kita, di dalam beragama. Seorang itu di dalam beragama, ya, jangan dia hanya semangat mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan saja. Ya, keutamaan beramal ini, keutamaan beramal itu. Ya, kalau dia lakukan sholat sekian, pahalanya ini. Kalau dia bersedekah sekian, pahalanya ini. Kalau dia haji begini, maka pahalanya begini. Dia hanya sibuk mengurus apa? Keutamaan-keutamaan, tetapi tidak mengerti hukumnya. Dasarnya, hukum masuk Islam adalah apa? Wajib. Keutamaan, walaupun dia tidak tahu, pasti dia dapatkan. Walaupun dia tidak tahu. Tapi hukum kalau dia tinggalkan, apa? Ini pasti rugi, kan begitu? Tapi keutamaan, saya tidak tahu pun ada keutamannya, kalau saya lakukan, maka tetap saya dapat apa? Dapat keutamaan tersebut. Ya, hanya saja memang orang yang mengetahui keutamaan tentunya lebih termotivasi untuk melakukan apa? Amalan. Dan ini fungsi keutamaan. Karena itu keliru orang-orang yang ya kerjanya hanya baca fadhail amal saja, fadhail amal saja. Ya, keutamaan, keutamaan. Hari ini keutamaan, besok baca keutamaan. Tapi belajar enggak tahu, cara salat bagaimana? Enggak tahu bagaimana cara salat. Ya. Wudunya bagaimana? Enggak tahu bagaimana cara wudu. Ya. Kamu duduk, begini, kok begini caranya? Ya begitu saya lihat ayah-ayah saya dan nenek moyangku. Ya. Jelas ya? Ini tidak dibenarkan. Karena itu Nabi SAW ya, mengajarkan wudu kepada para sahabat. Beliau peragakan dulu wudu, berwudu. Ya. Hadith Utsman bin Affan ya, riwayat Bukhari Muslim. Utsman memperagakan wudu. Setelah berwudu, beliau berkata bahwa Nabi pernah memperagakan wudu seperti ini. Kemudian beliau berkata, man tawadda nahwa wudu'i hadha, ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat dua rakaat tidak membisikkan dalam dirinya sesuatu, maksudnya dia khusyuk salatnya, tidak terikut dengan bujukan atau syaitan memalingkan konsentrasinya, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi Nabi peragakan dulu cara wudu, kewajiban berwudu. Setelah beliau peragakan wudu hukum, baru beliau terangkan keutamaan. Jelas ya? Ya, sekarang main yang terbalik. Ya, keutamaan, keutamaan, keutamaan, hukum-hukum, enggak mengerti apa hukumnya. Ya. Dan ini kekeliruan di tengah umat dan kekeliruan di dalam mendidik. Ya. Jelas ya? Maka Syekh di sini, kalau ada yang bertanya kenapa Syekh dahulukan penyebutan keutamaan, ya, karena memang di dalam Al-Quran kadang disebut keutamaan dahulu baru hukum, kadang disebut hukum dulu kemudian apa? Keutamaan. Tapi dua hal harus apa? Harus terkait. Dan Syekh memberi judul umum Fadlul Islam. Dan kata keutamaan ini, keutamaan Islam, masuk juga di dalamnya penjelasan tentang kewajiban. Ya, dan inilah bab yang kedua yang ingin beliau terangkan di sini. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Iya. Baik. Ayat ini terdapat di dalamnya penegasan bahwa agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah al-Islam, hanyalah keislaman. Ya. Dan harus diketahui bahwa Islam itu punya dua makna. Iya. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Ya. Kalau Islam itu sendiri dari definisi bahasa, Islam artinya berserah diri. Dari sisi bahasa. Iya. Kalau dia sudah tunduk berserah diri, itu artinya dia sudah berislam. Itu dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilah, Islam itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Iya. Makna umum, Islam definisinya diterangkan oleh penulis di bukunya yang lain. Nah, di sini beliau terangkan, tapi di buku lain. Judulnya Al-Usul As-Salasa. Beliau katakan al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah seorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Iya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Terikat kepada Allah dengan taat kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, itu keislaman. Iya. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Nah, inilah Islam dengan makna umum. Iya. Islam dengan makna khusus yang dimaksud adalah rukun Islam yang lima, disertai dengan amalan hati yang membenarkan rukun Islam ini. Iya. Karena itu Nabi ketika ditanya oleh Jibril, "Wa mal Islam?" Wahai Nabi Muhammad, apa itu Islam? Iya, maka Nabi jawab apa? Hah? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tashum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah apabila engkau punya kemampuan. Jadi beliau jawab Islam itu dengan lima rukun Islam. Kemudian Jibril bertanya, "Wa mal iman?" Apa itu iman? Beliau menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada apa? Para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Enam rukun iman. Iya. Enam rukun iman. Jadi keislaman dijawab di dalam hadis ini dengan makna khusus, amalan zahir. Tapi saya sebutkan tadi, amalan zahir harus ada dari keyakinan di dalam hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Kalau zahir saja tidak ada keyakinan hatinya, itu tidak bermanfaat. Seperti kaum munafikin. Dia bersyahadat, kaum munafikin. Hah? sholat bersama kaum muslimin walaupun malas-malasan. Iya. Zakat dia keluarkan walaupun dengan kikir. Iya. Puasa. Iya. Ikut keluar berjihad walaupun apa? Ya, membawa masalah, menggembosi orang, ya banyak bicaranya. Ya. Jadi zahirnya ada, tapi yang membuat zahirnya tidak diterima adalah apa? Batinnya. Tidak ada keimanan yang membenarkan zahirnya. Iya. Sebaliknya, rukun iman pun demikian. Rukun iman itu amalan hati semuanya. Harus ada amalan zahir yang membenarkan apa? Amalan hatinya. Dia jangan dikatakan saya beriman, saya muslim. Ya. Enggak pernah sholat. Ya. Enggak pernah terlihat bersama kaum muslimin. Ya. Kerjanya di gereja. Oh, saya muslim. Ya. Maka ini bertentangan dengan apa? Dengan zahirnya. Jadi kalau dia katakan beriman, bertentangan dengan zahirnya, maka zahirnya mendustakan apa yang ada di dalam apa? Batinnya. Ya. Jadi ini antara iman dan Islam punya apa? Keterkaitan yang sangat kuat. Ya. Iman itu sama dengan Islam, punya makna umum, punya makna apa? Makna khusus. Di makna umumnya iman dan Islam itu sama maknanya. Ya, karena itu di iman para ulama bahasakan iman i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Itulah keislaman seluruhnya. Ya. Keislaman seluruhnya. Jadi mana umum iman dan Islam, mananya apa? Sama. Tapi di mana khusus berbeda. Ya. Iman itu, Islam itu untuk amalan zahir disertai dengan amalan batin yang membenarkan zahirnya. Kalau iman sebaliknya, amalan batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa? Batinnya. Ya. Baik. Jadi saya hanya ingin sampai ke titik kesimpulan bahwa Islam punya dua apa? Punya dua makna. Islam punya dua makna. Dan di dalam ayat ini ya, tercakup di dalamnya dua-duanya. Innad dina indallahi apa? Al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah apa? Adalah Islam. Iya. Hanya itu agama yang berada di sisi Allah. Menunjukkan wajibnya masuk ke mana? Wajibnya masuk ke dalam Islam. Baik. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Ayat yang ketiga. Kata penulis rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili al-ayah. Firman Allah ta'ala, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Ya. Ini ayat akhir dari wasiat, yang akhir dari 10 wasiat yang disebut di surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu 3 ayat berturut-turut. Ya, dan ini ayat yang terakhir ya, dari ayat 151, 152, 153. Ini yang terakhir. 3 ayat terkandung di dalamnya 10 wasiat. Terkandung di dalamnya 10 wasiat. Ya. Dan ayat ini adalah wasiat yang terakhir. Wasiat yang terakhir. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Allah berfirman, dan sesungguhnya ini, ya, inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus. Perhatikan ya kalimat inilah. Ya. Dimaklum ya bahasa-bahasa isyarat itu, sesuatu yang disyaratkan, ini itu. Kalau hal tersebut sudah jelas, sudah diketahui, dimaklumi, baru diisyaratkan. Iya. Iya. Ada buku saya tunjuk ini. Iya. Ada orang saya tunjuk itu, misalnya. Sudah jelas, sudah dimaklumi. Kalau sesuatu belum dimaklumi, enggak boleh memakai kata isyarat. Dan ini dari ayat kita pahami tentang kesempurnaan Islam. Ini termasuk keutamaan Islam. Bahwa Islam itu jalannya sangat terang. Ya. Sangat jelas jalan Islam itu. Sehingga Nabi hanya di dalam ayatnya dikatakan, sungguhnya ini adalah jalanku. Saking terangnya dan jelasnya jalan Islam tersebut. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang putih. Disebut seperti apa? Suatu yang sangat putih, terang. Malamnya sama dengan siangnya. Di siang hari, ya, kita bisa melihat apa saja. Demikian pula agama ini di malam hari pun sama dengan siangnya. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi. Kata Nabi, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari tuntunan ini setelahku kecuali dia pasti binasa. Iya. Dan ini dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang kewajiban masuk ke dalam Islam dan mengikuti jalan Islam itu. Jalan lurus, telah terang, jelas, kita hanya sekedar mengikuti, menapaki. Ya. Bukan hal yang susah, masya Allah, dimudahkan. Ya. Yang susah itu kalau kita bikin jalan sendiri. Ya. Ya, maksudnya, ini jalan sudah ada, masya Allah, kita lewat saja. Sudah di aspal, sudah bagus jalannya. Kalau itu kita bikin jalan sendiri, masih gunung, dibongkar dulu gunungnya. Hah? Kemudian pasang aspalnya. Ya. Kalau benar kerjanya, mungkin bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau bahan-bahannya tidak benar, ya, tidak benar cara buat jalannya, tidak ada manfaatnya. Ini jalan sudah lengkap, sempurna. Kita hanya berjalan saja di atasnya. Betapa indahnya Islam itu. Iya. Karena itu, orang-orang yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah itu mencari kesusahan untuk dirinya sendiri. Iya. Kalau dia katakan dirinya cerdik, masih banyak orang-orang yang cerdik, yang berpikir. Iya. Mencari jalan sendiri dan akhirnya mereka juga tersesat. Kalau dia bikin jalan sendiri misalnya pakai pemikirannya, nanti pasti akan datang ada lagi orang yang lebih cerdik membantah dia. Ya. Dan ini dimaklumi adalah kesulitan di tengah manusia. Karena itu indahnya Islam tuntunan cuma satu. Agama telah jelas. Segala perkara telah diterangkan. Iya. Telah diterangkan. Kewajiban umat hanya sekedar mengikuti, mencontoh saja. Sekedar mempelajari agamanya. Sehingga ia berjalan di atas jalan yang lurus. Ya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari buku ini. Yang menguraikan tentang keutamaan Islam. Karena mana-mana ini, ya, ini termasuk hal yang samar di tengah umat Islam itu. Ya. Jadi, sepintas lalu ada orang yang mau belajar Islam. Mau dianggap belajar itu ada hal yang sangat sulit sekali. Iya. Apalagi kalau dia dapat orang-orang yang apa namanya punya pemahaman yang miring-miring. Ya. Salat, oh itu kamu belum salat itu tadi. Oh, saya baru salat duhur, kamu belum salat, itu bukan salat namanya. Ya, jadi dia punya penafsiran salat di mana? Hah? Penafsiran batin. Ya. Apa penafsirannya ini? Wah, ini mereka punya 1001 macam penafsiran. Jadi tidak ada gunanya. Kita tafsirkan pun pasti penafsiran kita salah. Ya. Pasti penafsiran kita salah. Yalah ya. Ini repot orang-orang kayak gini. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ketemu ya. Ada sebagian apa namanya? Anak muda pulang dari masjid. Baru salat Jumat. Dia dapati orang-orang tua lagi duduk di depan rumahnya. Sekelompok orang tua duduk di depan rumahnya. Ya, cakap-cakap merokok. Tidak hadir sholat Jumat. Anak muda ini, ya, berkata, bapak kok nggak hadir ke masjid sholat Jumat? Ya, kami sudah sholat, kata mereka. Kami sudah sholat. Loh, gimana bapak sudah sholat? Cuma duduk di sini aja. Ya, kata mereka, oh sudah, ilmu kamu belum sampai ke sana. ilmu kamu belum sampai ke sana. Anak muda ini cerita, pening dia dengar jawaban bapak-bapak ini. Ilmunya belum sampai ke sana. Dia sudah susah-susah ke masjid untuk sholat. Tiba-tiba dikatakan ilmunya belum sampai ke sana. Ini karena kasihan. Ada orang-orang yang seperti ini membuat orang-orang yang tadinya sudah baik menjadi apa? Menjadi rusak. Kalau seperti keadaan anak muda ini, dia nggak paham ucapan orang tersebut. Pening kepalanya mendengarkannya. Ya. Maka ini hal yang memberatkan agama. Karena itu agama ini adalah hal yang dimudahkan. Perkara yang jelas, perkara yang terang. Ya. Sesuai dengan fitrah. Akan datang nanti ya. Agama ini sesuai dengan fitrah. Ya. Kalau dia katakan tadi, apa namanya? Kami sudah sholat. Nah, ini dari dasarnya memang sudah salah. Ya, sebab mereka ini lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad, beliau di hari yang beliau meninggal masih keluar dipapah oleh pamannya, ya, Al-Abbas dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Dipapah menghadiri salat berjamaah. Padahal beliau adalah manusia yang terbaik, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cuman ya itulah. Syaitan bagaimana menyesatkan orang dari jalan Islam. Iya. Karena itu nikmat yang sangat besar kalau seorang itu mengenal jalan Islam. Dia sudah mengenal jalan tersebut. Ya. Sisa kewajibannya bagaimana istiqamah di atas jalan. Itu kewajibannya. Ya, dan ini ada pembahasan lainnya untuk istiqamah di atas jalan, dan penulis akan menerangkan di sini bagaimana hal-hal yang menyebabkan seorang hamba itu istiqamah di atas jalan Islam. Dan ini termasuk keistimewaan buku ini. Dia tidak hanya menjelaskan keutamaan keterangan jalan Islam, tapi beliau terangkan juga bagaimana seorang itu istiqamah di atas jalan Islam. Karena itu beliau akan terangkan nanti tentang bahaya bid'ah, ya, tentang apa namanya, jangan apa merasa terasing orang yang dikucilkan karena dia beramal dengan tuntunan Islam benar. Ya, beliau bawakan nas-nas tentang hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yang menguatkan seorang hamba istiqamah di atas agamanya, istiqamah di atas agamanya. Baik. Untuk ayat yang kita baca di sini, ayat yang ketiga, oleh penulis dibawakan ucapan mujahid, ya, untuk menafsirkan ayat. Qala mujahid, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Mujahid rahimahullah berkata, subul di dalam ayat, jalan-jalan. Di dalam ayatnya, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Ya, jalan-jalan lain ini yang dimaksud adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Ya. Ini penafsiran Mujahid bin Jabir, murid Ibnu Abbas. Salah seorang ahli tafsir yang diterima penafsirannya oleh para ulama. Iya, karena diambil dari Ibnu Abbas, ya, termasuk dari sahabat yang paling mengetahui tentang kandungan Al-Qur'an. Ya, dan disebutkan bahwa Mujahid bin Jabir ini, beliau menanyakan tentang tafsir ayat kepada Ibnu Abbas dari awal mushaf sampai akhirnya. Dia telah tanyakan kepada Ibnu Abbas. Ya. Ini menunjukkan apa? Kedetailan beliau dalam belajar dan semangat beliau juga tentunya. Ya, sebab ini bukan apa namanya? Bukan waktu yang sedikit untuk seperti itu. Ya, bukan hanya daurah sehari dua hari. Ya. Untuk hal yang seperti ini. Nah, sebagian sahabat berkata, saya pelajari surah Al-Baqarah selama 7 tahun. Masya Allah, surah Al-Baqarah saya. Selama berapa? Selama 7 tahun. Ya. Karena kandungan fikih dan kandungan ayat yang sangat mendalam. Baik. Jadi, kalau kita gandengkan dengan tafsir Mujahid di sini, sangatlah terang maksud dari penulis membawakan ayat. Beliau ingin menerangkan bahwa masuk ke dalam Islam adalah kewajiban. Iya. Karena kita diperintah, fattabi'u, ikutilah jalan itu. Dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lain. Apakah itu bid'ah maupun syubhat? Karena bid'ah bukan dari Islam. Syubhat bukan dari Islam. Iya. Bukan dari Islam. Iya. Maka ayat ini juga terdapat di dalamnya sekaligus penjelasan tentang keutamaan Islam. Dari sisi seorang yang berislam itu, dia pasti terjaga dari bid'ah dan terjaga dari apa? syubhat. Kalau dia benar-benar di atas jalan keislaman, dia pasti akan kokoh di atas keislamannya, terjaga dari bid'ah dan terjaga dari syubhat. Iya. Baik, ini 3 ayat. Kemudian penulis membawakan hadis. Baik. Kata beliau, "Wa Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Akhraja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kita yang tidak berasal dari agama tersebut, sesuatu itu adalah tertolak. Maka sesuatu itu adalah tertolak. Iya. Ini hadis dibawakan oleh penulis untuk menekankan wajibnya masuk ke dalam Islam. Iya, karena amalan yang diterima itu hanyalah amalan yang dibangun di atas perintah Nabi, di atas perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengada-adakan jalan baru bukan dari agama, pasti jalan itu adalah jalan yang ditolak. Hal tersebut adalah hal yang ditolak. Kemudian lafadz yang lainnya kata beliau, wa fi lafdin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, dalam riwayat lain ini oleh Imam Muslim saja ya. Ya. Al-Bukhari mengeluarkannya secara muallaq. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak dibangun di atas perkara kami, fahuwa raddun, maka amalan itu adalah tertolak. Iya, ini hadis termasuk hadis pokok. Dan ada fikih yang harus dipahami dalam hadis ini. Iya, di antara fikihnya yang pertama adalah maksud dan pendalilan penulis membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Karena siapa yang beramal tidak dibangun di atas tuntunan, maka amalannya adalah apa? Amalannya adalah tertolak. Iya. Dan keluar dari jalan Islam itu dua macam. Ada keluar keseluruhan, bahasa lainnya murtad, dan ada keluar sebagian. Muslim tapi dia berbuat bid'ah, penyimpangan. Itu keluar sebagian. Iya. Dan seluruh bentuk keluar dari jalan Islam ini, itu semuanya dihitung bid'ah. Karena itu bid'ah dua macam. Ada bid'ah yang mengkafirkan, dan ada bid'ah yang tidak apa? Tidak mengkafirkan. Iya. Ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Dan dua-duanya adalah tertolak. Kemudian yang ketiga, di antara fikih hadith ini adalah timbangan untuk amalan yang zahir. Karena amalan itu ditimbang dengan dua hal, dengan zahirnya dan dengan batinnya. Iya. Hadis yang menimbang batinnya itu adalah hadis apa? Innamal amalu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ini yang menimbang apa? Amalan batin. Hadis yang menimbang amalan zahir ini, amalan itu harus dibangun di atas apa? Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu tidak benar ya kalau ada yang berkata, oh saya beramal, berbuat, yang penting apa? Ya, yang penting niatnya. Kalau ditegur misalnya, loh kok bapak salaman dengan perempuan? Ya saya pernah menegur ya, waktu apa masih kecil dulu, saya pernah bilang kepada seorang guru, ya, di sekolah, kenapa bapak salaman dengan perempuan? Kata pak gurunya, yang penting hatinya. Ya. Yang penting hatinya. Ya. Jadi dia hanya mengukur apa? Niat saja. Ya, dan ini keliru. Ya. Yang ini keliru. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamassa ahadukum la yut'an ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairul lahu min an tamassahu imra'atun laysat mahraman lah." Andai kata salah seorang dari kalian itu ditusuk, ya, dengan jarum besi menembus kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Ini ukuran. Kalau ingin mengukur, ini hadis Nabi melarang. Sekarang dia melakukan sesuatu yang menyelisih hadis Nabi. Berarti itu adalah amalan apa? Amalan yang tidak diterima, amalan yang keliru. Ya. Karena itu, ini hadis ukuran amalan batin. Kemudian hadis ini ukuran amalan zahir. Kemudian hadis ini adalah termasuk hadis yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah, bahaya berbuat perkara baru dalam agama. Ya, dan untuk pembahasan bid'ah ini akan datang nanti satu bab khusus diterangkan oleh penulis tentang bahaya bid'ah sebagai pelengkap menjelaskan kesempurnaan Islam. Ya, sebab dari kesempurnaan Islam seorang berada di atas tuntunan sesuai dengan sunnah sudah. Siapa yang keluar berarti dia telah melakukan bid'ah. Telah melakukan bid'ah. Baik. Namun yang perlu saya ingatkan bahwa hadis ini dibawakan oleh penulis dengan dua lafaz. Ya. Kenapa? Padahal maknanya sama sebenarnya. Tapi kandungan lafaznya ada fikih yang membedakan pada titik tertentu. Dan ini penting untuk diketahui. Kalau lafaz yang pertama, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang mengada-adakan di perkara kami ini. Ya. Jadi di sini pembicaraan ditujukan kepada orang yang mengada-adakan. Apakah bid'ah yang diada-adakan itu dia lakukan atau tidak? Tidak ada perbedaan. Yang penting dia ada-adakan perkara baru, pasti tertolak yang diadakan. Kalau lafaz yang kedua adalah amalan. Siapa yang beramal. Jadi amalan bid'ah tertolak. Apakah dia mengada-adakannya atau bukan? Yang penting itu bid'ah, pasti apa? Tertolak. Jadi hadis ini dengan dua konteksnya memberikan dua makna sekaligus. Bahwa bid'ah semuanya tertolak. Apakah dia mengada-adakannya atau bukan? Tertolak. Bid'ah yang diamalkan adalah tertolak. Dia mengikuti orang lain atau dia membuat sendiri, semuanya sama saja. Dianggap apa? Tertolak, tidak diterima. Jelas ya? Ini kandungan dari dua lafaz ini. Ya. Karena itu, ya, kita memahami hadis Nabi dan mempelajari kandungannya, kebaikan yang sangat besar. Banyak sekali fikih di dalamnya. Nah, dan inilah pentingnya seseorang itu menuntut ilmu, mempelajari ilmu, ya, mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis. Ya. Sebab seperti ini kalau kita baca ayat hadis, kita uraikan mana-mananya, maka kan terdidik jiwa ini mengagungkan agama. Ternyata ayat-ayat dan hadis-hadis kadang sering lewat bersama kita, ternyata di dalamnya ada kandungan-kandungan yang agung. Ya, yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari. Pentingnya kita mempelajarinya. Iya. Baik, selesai sini. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan dua lafadznya. Ya. Baik, ini waktunya sudah habis ya. Sudah. Harusnya kita berhenti tadi jam 16.30. Sekarang 16.48. Ya, sudah lewat 18 menit. Baik. Tidak ada masalah untuk sesi ini, kita sampai sini dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Sebentar setelah sholat isya. Ya. Selepas sholat langsung kita lanjutkan. Insyaallah ta'ala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Semoga apa yang kita dengarkan pada sore hari ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.